bermuamalah sedikit pun dengan orang-orang kafir Quraisy. Dan itu menyebabkan sangat sulit sekali kehidupan Nabi dan para sahabatnya serta seluruh Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib pada saat itu. Dan itu terjadi pada tahun ke-7 Hijriah. 7 Hijriah, ke-8, ke-9, ke-10. 3 tahun diboikot oleh orang-orang kafir Quraisy. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sudah kita pelajari itu. Cuma ada beberapa kejadian yang ingin saya tambahkan yang belum saya sebutkan pada pertemuan sebelumnya, yaitu bahwa beratnya pemboikotan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Ini belum saya sebutkan secara detail beratnya bagaimana pemboikotan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Saya bacakan dari kitab Al-Lu'lu'ul Maknun bahwa labitha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimun fi syi'bi 3 sinin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin tinggal di syi'b. Syi'b itu jalan di antara 2 gunung, lembah, pokoknya jauh dari kota. Selama 3 tahun. Wasadda 'alaihim fihi وَاسْتَدَّ عَلَيْهِمْ فِيهِنَّ الْبَلَاءَ وَالْجَهْدُ الْبَلَاءُ وَالْجَهْدُ. Dan bertambah berat terhadap mereka di 3 tahun tersebut al-bala dan kesulitan. فَقَدْ قَطَعَتْ أَنْهُمْ قُرَيْشْ الْمِيرَحْ وَالْمَادَّ. Orang-orang Quraisy memutuskan dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib al-mirah. Al-mirah adalah onta yang membawa makanan dan onta yang diperjualbelikan untuk yang dipergunakan untuk berjual beli. Jadi onta-onta yang bawa makanan untuk jual beli enggak boleh ke sana. Wal maddah dan juga bahan pokok makanan. Wa qata'at 'alaihimul aswaq dan terputus pada saat pemboikotan pasar dari mereka. Fakanu la yatrukuna ta'aman yadru min Makkah wala bay'an illa badaru ilaihi fashtarahu dunahu liyaqtulahumul ju'. Maka tidaklah ada orang-orang bawa dari luar Makkah makanan untuk menjualnya di kota Makkah kecuali orang-orang Quraisy langsung mencegat makanan tersebut, membelinya sehingga tidak sampai kepada Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib yang sedang diboikot agar kelaparan membunuh mereka. Yang lebih luar biasa lagi, Abu Lahab, manusia terkutuk ini, wa kana Abu Lahabin yaduru bainat tujjar. Abu Lahab berkeliling di antara para pedagang. Wa yaqulu lahum dan ia berkata kepada para pedagang tersebut, ghalu ala ashabi Muhammad. Artinya, mahalkanlah barang apabila kalian berjual beli kepada sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta la yudriku ma'akum syai'an. Sampai mereka tidak bisa membeli dari barang-barang kalian sedikit pun. Kata Abu Lahab, wa ana adfa'u lakum adha'afan mudha'afa. Dan kalian tidak akan rugi. Aku yang bayar dengan berlipat-lipat harganya. Sampai segitunya Abu Lahab. Fa yaziduna 'alaihim fi sil'ah qimataha adha'afan hatta yarji'a ar-rajul li atfalihi. Maka para pedagang pun mengangkat harga terhadap Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. dan terhadap para sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhu, mengangkat barang dagangan dengan pengangkatan harga yang begitu fantastis. Sampai akhirnya seseorang pulang menemui anak-anaknya, wahum yatadhaghawna minal ju', dan mereka, anak-anak tersebut, menangis karena kelaparan. Walaysa fi yadihi syai'un yut'imuhum bih, dan mereka tidak memiliki sesuatu di tangan mereka yang bisa untuk diberikan makan. Lihat perjuangan Islam. Wa yaghdhu tujjaru ala Abi Lahab fayurbihuhu. Maka orang-orang pedagang tersebut pun pergi ke Abu Lahab minta. Minta janjinya Abu Lahab. Dan Abu Lahab memberikan apa yang ia telah janjikan. Subhanallah, sampai segitunya. Hatta jahidal mu'minun wa man ma'ahum ju'an wa 'uryan. Sampai kaum mukminin merasa kesulitan, dan siapa saja yang bersama mereka dalam keadaan lapar dan bertelanjang. Wa hatta sumi'a aswatu sibyani min wara'i syi'ab. Dan sampai terdengar suara-suara tangisan anak-anak kecil, bayi-bayi dari belakang syi'ab. Kita tahu syi'ab itu sebuah tempat yang kemudian di situ di antara dua gunung. Itulah syi'ab. Terdengar dari belakang syi'ab tangisan-tangisan mereka. Wa turru ila akli waraqis syajar wal julud. Dan mereka terpaksa untuk makan daun-daun pepohonan dan kulit-kulit. Wa halaka minhum man halak. Dan mati di antara mereka atau wafat di antara mereka siapa yang wafat. Artinya banyak sekali yang wafat. Bahkan subhanallah, ada cerita yang saya geleng-geleng kepala ketika bacanya. Disebutkan di dalam kitab Hilyatul Awliya, yaitu dituliskan oleh Abu Nu'aim Al-Asbahani dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berkata, "Kharajtu minal lail abul." Suatu malam aku keluar untuk kencing. "Wa idza ana asma'u biqa'qa'ti tahta bawli." Aku mendengar suara seperti di bawah kencingku itu ada suara yang keras. "Fa idza qit'atu jildi ba'irin." Ternyata di bawah kencingku tadi, yang baru dikencingin tadi, ternyata itu adalah sepotong kulit unta. "Fa akhadtuha." Lalu aku ambil. "Wa ghassaltuha." Lalu aku cuci. "Tsumma ahraqtuha." Lalu aku samak. "Tsumma rabattuha." Lalu aku rabattuha, itu artinya adalah aku robek-robek. Ya, aku potong-potong. "Wa safaftuha bil ma'." Dan aku airi dia dengan air. Karena dia keras, aku airi dia dengan air. Maksudnya dicampur dengan air. "Wa syaribtu 'alaiha minal ma'." Dan aku minum kulit tadi sambil meneguknya dari air tersebut. "Faqawwitu biha salasan." Maka dengannya aku bisa kuat 3 hari 3 malam. Bekas dikencingi, kemudian disamak, kemudian diolah, kemudian dimakan. Wahai yang diberikan kemiskinan oleh Allah, kesulitan harta, maka berkacalah kepada para sahabat Nabi radhiyallahu anhu tatkala memperjuangkan Islam. Karena kemiskinanmu, kesulitanmu tidak ada apa-apanya dibandingkan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang pertama, yang sebagai tambahan. Kemudian Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal yang kedua sebagai tambahan, pada masa pemboikotan inilah lahir seorang Hablul Ummah, Turjumanul Quran, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Pada masa ini, pada masa sulit-sulitnya, lahirlah beliau. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Imam Az-Zahabi memberikan biografi tentang Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan, huwa habrul ummah, yaitu ulamanya umat Islam seluruhnya. Fafaqihul asr, ahli fikih di zamannya. Wa imamut tafsir, pemimpin di dalam ilmu tafsir. Abul Abbas, Abdullah bin Abbas, anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan di situ, mauliduhu bi syi'bi bani Hasyim. Tempat lahirnya di syi'b bani Hasyim. Sebelum hijrah 3 tahun. Dan beliau menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam sekitar 30 bulan. Dan Abdullah bin Abbas wasiman, orangnya bagus rupanya, ganteng, jamilan, indah dipandang mata, madidal qamah, tinggi, mahiban, penuh wibawa, kamilal aqli, akalnya sempurna, zakiyun nafs, orangnya cerdas, min rijalil kamal, termasuk dari orang-orang yang sempurna. Dan beliau wafat di kota Taif pada tahun 68 Hijriah. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dikaitkan dengan Abu Talib, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diboikot oleh orang-orang kafir Quraisy pada bulan Al-Muharram tahun ketujuh Hijriah, ketujuh kenabian, sampai 3 tahun setelahnya, yaitu tahun ke-10 kenabian. Dan pada saat itulah wafatnya Abu Talib. Pada saat itulah wafatnya Abu Talib. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu poin kedua tambahan, bahwa Abdullah bin Abbas lahir pada kejadian pemboikotan tersebut. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang masuk kepada pembahasan yang ketiga. Pembahasan yang ketiga, penulis mengatakan, fiqhus sirah fi wafati Abi Talibin fi hadzal waqti min ad-da'wah. Fikih sejarah tentang wafatnya Abu Talib tatkala waktu ini dari dalam keadaan dakwah. Sebelum saya baca bagaimana wafatnya Abu Talib, maka perhatikan para ikhwah, orang-orang kafir Quraisy, dan ingat ini, ketika dalam keadaan diboikot tersebut, Rasul sallallahu alaihi wasallam selama 3 tahun itu, selama 3 tahun maksud saya, terus berdakwah siang dan malam. Ya, selama diboikot itu. Ini menunjukkan bahwa tidak ada kata henti untuk berdakwah, berdakwah sampai mati. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sesulit apapun beliau terus berdakwah. Orang-orang kafir Quraisy, dan subhanallah dakwahnya Rasul ketika dalam keadaan sempit sulit seperti ini malah tambah banyak yang mengikutinya. Saat-saat Nabi Muhammad SAW berdakwah seperti itu, maka di tahun ke-10 Hijriah Abu Talib beliau sakit keras. Ya, beliau sakit keras. Kemudian saya bacakan, wa hina idzin hawal musyrikuuna marratan ukhra an yufawidun nabiyya sallallahu alaihi wasallam baina yaday Abi Thalib. Dan pada saat itulah orang-orang musyrik datang lagi kepada Abu Thalib untuk melakukan negosiasi agar Abu Thalib sebelum wafatnya menyerahkan anak pamannya. Siapa itu? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi khaufihim an tu'ayyirahumul arab idza in ataw ba'da wafatihi bimunkarin ala bani akhi. Kenapa orang-orang Quraisy seperti itu sebelum wafatnya Abu Thalib datang? Karena mereka takut kalau seandainya setelah wafat Abu Thalib malah mereka menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini tercela dan dicela oleh orang-orang Arab. Mereka kan terkenal dengan syaja'ah, pemberani, tidak pengecut, jujur. Makanya mereka minta baik-baik kepada Abu Thalib, serahkan Muhammad kepada kita, maka kamu akan selamat. Kenapa mintanya pas waktu dalam keadaan sekarat? Karena kalau seandainya mereka menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya Abu Thalib, ini tercela bagi orang Arab. Karena sudah tidak ada yang menjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang-orang kafir Quraisy takut dikatakan seperti ini, taraku hatta idza mata amu tanawalu. Orang-orang kafir Quraisy takut dikatakan oleh orang-orang Arab, wah itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibiarin karena masih ada pamannya. Pas pamannya mati baru. Nah, ini namanya tidak gentle. Ini namanya tidak pemberani. Makanya mereka datang sebelum wafatnya Abu Thalib untuk negosiasi tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Thalib benar-benar mau meninggal, maka datanglah orang-orang kafir Quraisy mengatakan satu dengan yang lainnya, inna Hamzah wa Umar qad aslam. Lihat, Hamzah dan Umar sudah masuk Islam. Wa qad fasha amru Muhammadin fi qabail Quraisy kulliha. Dan telah tersebar perkara Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kabilah-kabilah orang-orang Quraisy. Fantaliqu bina ila Abi Thalib. Ayo kita pergi ke Abu Thalib. Falyakhudhu lana ala ibni akhi. Maka kita ambil ya dia Muhammad dari tangannya. Waliyu'tihi minna, dan hendaklah ia memberinya. Wallahi ma na'manu an yabtazuna amrana. Kata orang-orang kafir Quraisy, demi Allah kita tidak merasa aman. An yabtazuna, itu nanti Nabi Muhammad SAW mengalahkan kita. Mengalahkan kita. Jadi insyaallah taala hari Kamis ini, hari tanggal 11 Mei, kita akan mengadakan kajian umum jam 9 sampai seperlunya jam 11 mungkin. Kebetulan itu hari libur, tanggal merah. Ini salah satu yang akan saya sebutkan. Bahwa orang-orang menolak kebenaran karena takut jabatannya diambil. Karena takut popularitasnya diambil. Lihat, kata orang-orang Quraisy, demi Allah kita tidak aman. An yabtazuna amrana. Nanti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau akan mengalahkan kita dan menguasai kita. Mereka tidak mau. maka jalanlah orang-orang pemuka-pemuka orang-orang kafir Quraisy. Mereka sekitar berjumlah 25 orang. 25 orang. Ada Utbah, Syaibah, semuanya dua-duanya anak Rabi'ah, Abu Jahal, Amr bin Hisham, Umayyah bin Khalaf, kemudian Abu Sufyan bin Harb, Al-As bin Awail, Al-Aswad bin Mu'attil bin Al-Muttalib, Wal-Aswad bin Abdi Yaghuth. Ya. Kemudian mereka minta izin kepada Abu Talib untuk masuk. Lalu diizinkan. Lalu orang-orang kafir Quraisy mengatakan, "Ya Abu Talib, innaka kabiruna wa sayyiduna." Wahai Abu Talib, sesungguhnya engkau adalah pemimpin kita dan orang tertua dari kita. Fa'ansibna min ibni akhih. Maka berbuat adillah kepada kita dari keponakanmu itu. Famurhu falyakuffa an syatmi alihatina wa nad'u ilahahu. Artinya, perintahkan dia untuk berhenti mencaci sembahan kita dan meninggalkan sembahan dia. Kemudian di dalam riwayat yang lain, ya Abu Talib, wahai Abu Talib, innaka minna haitsu qad alimta. Sesungguhnya kedudukanmu di tengah-tengah kita engkau sudah tahu. Wa qad hadaraka ma tara, dan kamu sebentar lagi dalam keadaan yang sudah engkau rasakan sendiri. Wa takhawafna alaik, kami khawatir dengan keadaan. Wa qad alimta alladhi bainana wa bain ibni akhihi, dan engkau tahu bagaimana hubungan kami, hubungan kita dengan anak keponakanmu itu. Fad'u fa khudh lahu minna wa khudh lana minhu. Maka panggillah dia, maka cukupkan dia dari kita dan cukupkan kami dari dia. Liyakuffa 'anna wa nakuffa 'anhu, agar dia berhenti kami pun berhenti. Waliyada'ana wa dinana wa nada'ahu wa dinahu, dan dia membiarkan agama kita dan kita membiarkan agama dia. Sudah selesai. Maka Abu Talib pun memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk rumah, kemudian di antara mereka dan Abu Talib ada sekitar satu majelis. Jadi gini, Abu Talib duduk rebahan, di sini ada orang duduk satu sini. Di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di ada kosong di sini. Faqashiya Abu Jahal in jalasa Rasul sallallahu alaihi wasallam ila jambi Abi Talib an yakuna araqqu lahu alaihi. Abu Jahal, ini manusia paling buruk subhanallah. Abu Jahal khawatir kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk di samping Abi Talib, maka hatinya akan lembut dan akhirnya nanti masuk Islam. Fawasaba fajalasa fi dzalikal majlis. Maka dia beranjak sambil lompat dan duduk di tempat itu. Ini subhanallah, Abu Jahal la'natullahi alaih. Walam yajid an-nabi sallallahu alaihi wasallam majlisan qurba ammi fajalasa indal bab, dan tidak ada tempat duduk untuk di samping pamannya, duduklah di sisi pintu. Orang-orang kafir Quraisy pintunya di sana, duduklah Nabi Muhammad SAW di situ. Faqala lahu Abu Talib, Abu Talib berkata kepada Nabi Muhammad SAW, ya bena akhi, haulai ashrafu qawmik, wahai anak saudaraku, keponakanku. Ini menunjukkan dari mulai dahulu keponakan itu dekat. Ya, di tengah-tengah orang Arab keponakan itu seperti anak sendiri. Saya mungkin pernah, Syekh Ali At-Tuwaijiri yang ngisi pernah di sini. Waktu saya umroh ke Madinah, saya janjian ketemuan dengan beliau. Kemudian beliau mengatakan, "Ah, kebetulan kamu datang ke rumah saya, nanti kita makan-makan di situ. Saya sedang menjamu keponakan saya." Jadi, keponakan itu bagaikan anak. Karena kenapa Syekh antum jamu keponakan? Dia datang dari jauh, dari Riyadh. Antum tahu bahwa kita sangat menghargai keponakan. Dia seperti anak sendiri. Ya, keponakan itu. Maka wahai anak saudaraku, maksudnya keponakanku. Mereka adalah orang-orang yang terkemuka dari kaummu, maksudnya dari orang-orang Quraisy. Qad istama'u lak liyu'tuka wa liya'khudhu minka. Mereka berkumpul untuk menghadap kepadamu agar memberikan kepadamu sesuatu dan mengambil sesuatu darimu. Jadi timbal balik, barter. Haulai masyikhatu qaumi. Mereka adalah pemimpin-pemimpin kaummu. Qad sa'aluka an takuffa an syatmi alihatin wa yad'uka wa ilahaka faqbal minhum faqad ansafuka. Wahai anak keponakanku, mereka telah meminta kepadamu agar engkau berhenti mencela sembahan-sembahan. Di sini pelajaran menarik, Pak. Bukan sifat Rasulullah untuk mencaci, menghina sembahan orang lain. Akan tetapi itu konsekuensi dari tauhid yang mereka pahami. Bahwa orang yang bertauhid pasti akan berlepas diri dari kesyirikan. Nah, mereka mengira bahwa melepaskan diri dari kesyirikan itu namanya mencela, mencaci, menghina Tuhan mereka. Ya. Wa yad'uka wa ilahaka. Maka kalau kamu berhenti untuk mencaci Tuhan-Tuhan mereka, maka kamu akan dibiarkan. Dengan Tuhanmu sendiri akan dibiarkan. Dibiarkan oleh orang-orang kafir Quraisy, tidak akan dihina, diintimidasi. Maka terimalah darinya. Sesungguhnya mereka telah berbuat adil kepadamu. Maka apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aitum in a'taitukum hadhih, hal antum mu'tiya kalimatan in antum takallamtum biha malaktum biha al-Arab wa dalat lakum biha al-Ajam?" Rasul sallallahu mengatakan, "Apa pendapat kalian? Jika aku berikan apa yang kalian minta, maka apakah kalian akan memberikan kepadaku sebuah ucapan yang kalau kalian mengucapkannya, maka kalian akan menguasai Arab seluruhnya. Dan tunduk kepada kalian orang ajam sekalipun yang bukan Arab." Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Uridu minhum kalimatan wahidah tadinu lahum bihal Arab wa tuaddi ilaihimul ajamul jizyah." Aku menginginkan dari mereka, wahai pamanku, agar mereka mengucapkan satu kalimat, satu ucapan. Yang mana dengan ucapan tersebut, orang-orang Arab akan dikuasai oleh kalian. Dan orang-orang ajam akan membayar upeti kepada kalian. Abu Talib bertanya, "Kalimatan wahidah? Cuma satu ucapan yang kamu minta dari mereka?" Sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Satu ucapan." Lalu Abu Jahal la'anatullahi alaih mengatakan, "Na'am wa abika wa asyara kalimat." Wah. Ya. Iya. Bapakmu sebagai jaminannya. Jangan satu kalimat, 10 kalimat aku kasih. Ya, 10 kalimat. Maka para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, taquluna, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, taquluna la ilaha illallah wa takhla'una ma ta'buduna min dunihi. Kalian ucapkan la ilaha illallah dan berlepas diri dari segala apa yang kalian sembah selain Allah. Abu Talib berkata, "Wallahi ya ibn akhi, ma ra'aituka sa'altahum syafaqa." Kata Abu Talib, orang yang hakim, yang bijaksana, "Demi Allah wahai keponakanmu, keponakanku, aku tidak melihat engkau meminta kepada mereka perkara yang kezaliman." Enggak mau. Artinya permintaanmu wajar. Kamu tidak minta hal yang aneh-aneh kepada mereka. Maka apa yang terjadi pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah? Orang-orang pemimpin-pemimpin musyrik, saffaqu aydihim, tepuk tangan. Ah, bagus ternyata. Ya, ini yang kamu minta. Aturidu ya Muhammad an taj'al al-alaha ilahan wahida. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kami ucapkan la ilaha illallah, apakah kamu ingin menjadikan berhala yang banyak itu dihilangkan dan menyembah hanya satu sembahan? Inna amraka la ajab. Ini perkara aneh luar biasa. Ini nanti Ini bocoran semua tanggal 11-nya. Ini salah satu sebab yang orang menolak kebenaran. Yaitu sulit menolak kebenaran. Kenapa? Karena belum tahu kebenaran sebelumnya, kemudian diberitahukan, sehingga ketika diberitahukan merasa aneh, akhirnya menolak. Seperti ini, inna amraka la'ajab, disebutkan dalam Al-Quran, ya, dalam surat Sad ayat 1-5. Aja'al al-alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah ia menjadikan sembahan-sembahan ini jadi satu sembahan? Ini aneh, luar biasa. Ini penyebab, Pak. Orang biasanya kalau tidak tahu, diberitahu, kemudian akhirnya menolak kebenaran. Innahu wallah ma hadzal rajul bimu'tikum syai'an mimma turidun. Fantaliqu wamdu ala dini abaikum hatta yahkumallahu bainakum wa bainah. Tsumma qamu min 'indi wa hum yaqulun wallahi lanastumannaka wa ilaaka alladhi ya'muruka bihadha. Lalu sebagian mereka mengatakan, ah sudahlah, demi Allah orang ini enggak mungkin ngasih kita jaminan barteran gitu, enggak mungkin. Sebagaimana yang kita inginkan, enggak mungkin. Sudah, pulang aja kita. Pulang kemudian tetap kita mengikuti agama nenek moyang kita. Sampai Allah menghukumi antara kita dengan dia. Lalu setelah itu, mereka pun bangun dari sisi Abu Talib. Dan mereka mengatakan, wallahi lanashtumannaka. Demi Allah, kami akan benar-benar mencela kamu dan sembahanmu yang memerintahkan kamu seperti ini. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Jadi kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah adalah mencela agama, mengolok-olok agama. Maka perhatikan yang suka mengolok-olok agama, itu kebiasaan orang-orang kafir Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, dan semisalnya. Ya, ini para ikhwan, itu negosiasi terakhir orang-orang kafir Quraisy kepada Abu Talib. Para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada pelajaran menarik juga sebelum kita masuk kepada wafatnya Abu Talib, yaitu pelajarannya adalah ada seorang yang masuk Islam karena dia menolong Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tatkala beliau diboikot 3 tahun tersebut. Perhatikan kisah yang pertama, Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam ini berani beliau berhadapan dengan Abu Lahab. Hakim bin Hizam ini adalah keponakannya Khadijah. Oh, ternyata Hakim bin Hizam keponakannya Khadijah. Dan nantinya Hakim bin Hizam masuk ke dalam agama Islam tatkala penaklukan kota Mekah tahun ke-8 Hijriah. Ya, azan. Oh ya, silakan. Ya. Jadi ada yang tertinggal tadi juga. Tadi kan sebelum negosiasi terakhir, ada yang tertinggal. Saya sebutkan tadi beberapa tambahan. Di antaranya yang pertama adalah pedihnya kisah diboikot. Yang kedua, kisah siapa? Lahirnya Abdullah bin Abbas. Nah, yang ketiga ini yang tertinggal, yaitu Hakim bin Hizam. Beliau salah seorang yang menolong dalam perkara boikot itu. Salah seorang yang menolong dalam perkara boikot tersebut. Dan ganjarannya, beliau masuk Islam pada tahun ke-8 Hijriah. Bayangkan, subhanallah, berbuat baik di tahun ke-10 kenabian, kemudian 11 tahun setelahnya baru masuk Islam. Allahu Akbar. Ya. Termasuk yang juga menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Hisham bin Amr Al-Amiri. Hisham bin Amr Al-Amiri. Dan beliau masuk Islam juga. Ya. Juga pada penaklukan kota Mekah. Juga pada penaklukan kota Mekah. Dua-duanya ini sering membawa makanan. Kemana? Ke Syaib tadi. Dan Hakim bin Hizam ini keponakannya Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha. Suatu ketika pas bawa makanan ketahuan sama jawab Abu Jahal. Allah. Ini Abu Jahal ini kalau ada kita pukuli sama-sama sih. Kata Abu Jahal, "Yahmilu ta'ama ila Bani Hashim?" Dia bawa makanan ke Bani Hashim. Kata Abul Bakhtari, seorang juga yang menolong, "Fa'amun kana li ammatihi indahu ba'athat ilai." Makanan yang dia berikan kepada bibinya Khadijah yang dia miliki. Apa salahnya? "Afa tamna'uhu an yatiha bi ta'amiha?" Dan itu makanan dia, makanan Khadijah. Apakah kamu larang dia membawakan makanannya sendiri? Bukan makanan dari orang-orang kafir Quraisy. Kan perjanjiannya enggak boleh ngambil, enggak boleh beli dari orang-orang kafir Quraisy. Enggak, Khadijah kan kaya raya. Ya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Abu Al-Bakhtari yang juga suka menolong kaum muslimin, "Khalli sabilar rajul." Biarkan dia. Abu Jahal enggan. Akhirnya mereka berdua kelahi. Abul Bakhtari dengan Abu Jahal. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhadha Abul Bakhtari lahya ba'irin. Lahya itu artinya adalah gigi yang ada dari dalam mulut unta. Diambil, dipukulkan ke kepalanya Abu Jahal. Merasakan jadi kan. Kemudian wawati'ahu wab'an syadida. Diinjek-injeknya Abu Jahal tersebut. Dan Hamzah bin Abdul Muttalib melihat itu dan membenci untuk memberitahukannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan keadaan seperti itu, kata Ibnu Ishaq, seorang ahli sejarah mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan yad'u qaumahu lailan wa naharan sirran wa jahran mubadian bi amrillah ta'ala la yattaqi fihi ahadan minan nas." Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa beliau, Ini pelajaran menarik, nanti saya bacakan. Beliau berdakwah kepada kaumnya siang malam, rahasia terang-terangan, ya, memperlihatkan perintah Allah. Tidak menutup-nutupinya kepada seorang pun dari manusia. Dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan di Syaib tadi, 3 tahun tadi. Ada perkataan menarik disebutkan oleh Muhammad Al-Ghazali dalam kitabnya Fiqhus Sirah. Muhammad Al-Ghazali beda dengan Al-Imam Al-Ghazali. Muhammad Al-Ghazali ulama baru-baru, ya, baru di Mesir beliau. Beliau mengatakan, menyebutkan atau mengomentari cerita tadi, bahwa dalam keadaan seperti itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap beliau berdakwah, beliau siang malam berdakwah. Apa kata beliau? Ini perhatikan, ini perkata penting. Kata beliau, "Li'anna al-ijtihad la yaqtulu ad-da'awat." Intimidasi tidak akan menghentikan dakwah. Ini. Intimidasi tidak akan menghentikan dakwah. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena mungkin yang disakiti fisik, tapi jiwanya tetap, bahkan subhanallah, bal yazidu duduraha umqan wa furu'uha imtidadan, bahkan menambah cabang-cabangnya, menambah pohon-pohonnya tinggi. Faqad kasibal islamu ansaran katsiran fi hadhil marhalah. Islam pada masa ini mendapati penolong-penolong yang banyak. Wa kasiba ila janibi dzalika annal musyrikin qad bada'u yanqasimuna ila anfusihim. Dan pada saat itu pula, dalam keadaan seperti ini, orang-orang musyrik terpecah menjadi dua. Sebagian mengatakan, sudah teruskan intimidasinya. Sebagian yang lain yang masih punya hati nurani, benar enggak kita lakukan seperti ini? 3 tahun berturut-turut, ya, atas dasar apa kita? Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, itu tambahan yang ketiga, ya, sebelum kita membicarakan tentang wafatnya Abu Thalib. Jadi saya cerita tadi tentang negosiasi terakhir orang-orang kafir Quraisy kepada Abu Thalib untuk perkara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Negosiasinya tadi apa? Bahwa Nabi Muhammad SAW berhenti dari dakwahnya dan kami pun tidak akan menyiksa dia, Nabi Muhammad SAW. Itu negosiasinya, tapi tidak. Tidak, dan ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjut sekarang kepada wafatnya Abu Thalib. Para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wafatnya Abu Thalib disebutkan dalam beberapa hadis sahih riwayat Imam Muslim. Yaitu saya bacakan hadisnya. Dari Al-Musayyab radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Lamma hadarat Abu Thalibin al-wafata," ketika Abu Thalib sudah dalam keadaan sakit keras mau meninggal, "Ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka datanglah Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fawajada 'indahu Abu Jahal." Lalu didapati di sisi Abu Thalib ada Abu Jahal. Wa Abdullah bin Abi Umayyah bin Al-Mughirah. Dan Abdullah bin Abi Umayyah bin Al-Mughirah. Lalu Rasulullah SAW mengatakan kepada pamannya, "Ya am, qul la ilaha illallah. Kalimatan ashadu laka biha indallah." Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Sebuah ucapan yang aku bersaksi untukmu nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah mengatakan, "Ya Abu Thalib, targhabu an millati Abdul Muttalib?" "Wahai Abu Thalib, kalau kamu masuk Islam, berarti kamu benci dengan keyakinan nenek moyangmu Abdul Muttalib." Kalau sudah diingatkan pekaian kan ngalih. Ya betul. Kalau sudah diingatkan pekaian ngalih. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, falam yazal Rasul sallallahu alaihi wasallam ya'riduha 'alaiha 'alaihi. Masih saja Rasulullah mengatakan, ucapkan la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah. Wa yu'idu lahu tilkal maqalah. Dan Abu Thalib juga mengatakan sama-sama. Ya. Wahai afwan. Dan Abu Jahal serta Abdullah bin Abi Umayyah mengatakan perkataan yang sama. Wahai Abu Thalib, kamu membenci pakaian kita. Nah, itu bahasa kita ya. Kamu membenci pakaian kita. Jadi Nabi Musa mengatakan itu dibalas lagi oleh Abu Jahal. Mengatakan itu dibalas lagi oleh Abu Jahal. Hatta qala Abu Thalibin akhira ma kallamahu huwa ala millati Abdul Muttalib wa aba an yaqula la ilaha illallah. Sampai Abu Thalib berkata dia di atas agama Abdul Muttalib dan enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Gara-gara kawan ini. Gara-gara apa? Gara-gara kawan. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah meninggal dalam keadaan di atas agamanya Abdul Muttalib, yaitu dalam keadaan tidak mensyirik, tidak mentauhidkan Allah, maka pada saat itu Rasulullah SAW mengatakan, "Ama wallah la astaghfiranna lak." Maka kalau keadaannya demikian, demi Allah, aku akan benar-benar beristighfar kepada Allah untukmu, malam unha ank. Selama aku tidak selama aku tidak dilarang untuk melakukan itu. Fa anzalallahu taala, maka Allah menurunkan ayat di dalam Al-Qur'an, surat At-Taubah ayat 113. Ma kana lin-nabi wal ladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak pantas nabi dan orang-orang beriman memintakan ampun untuk orang-orang musyrik walaupun mereka kerabat, setelah jelas bagi mereka apakah itu setelah jelas bagi mereka dia termasuk dari penghuni neraka jahanam. Maka ini tidak pantas kita buat mendoakan dapat ampunan, dapat apalagi dapat ampunan, dimerdekakan dari api neraka. Tidak pantas kita mendoakan orang-orang kafir meskipun mereka adalah siapa? Kerabat. Wa anzalallahu ta'ala fi Abi Thalib fa qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat tentang Abu Thalib. Allah berfirman kepada Rasulnya, sesungguhnya engkau tidak memberikan petunjuk kepada seorang yang engkau cintai, akan tetapi Allah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha mengetahui terhadap orang-orang yang diberikan petunjuk. Itu begitu cerita wafatnya Abu Thalib. Di sana terdapat cerita lain, riwayat Bukhari, dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Abu Thalib dengan Abbas itu apa berarti? Hah? Abbas dengan Abu Thalib. Hah? Saudara. Ya, saudara kandung. Al-Abbas bin Abdul Muttalib bahwa beliau berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma aghnaita 'an 'ammik fa innahu kana yahutuka wa yaghdabu lak." Qala huwa fi dakhdahin minna minan nar walaula ana lakana fi darki asfali minan nar. Artinya apa? Kata Al-Abbas, wahai Nabi, apa yang engkau berikan kepada pamanmu? Sesungguhnya pamanmu ketika dia masih hidup, dia menjagamu, dia marah karenamu. Lalu apa belas kasihan, balas jasa yang engkau berikan kepada paman? Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, huwa fi dakhdahin minan nar. Dia di dalam dakhdah. Dakhdah artinya adalah, yaitu diringankan siksanya di dalam neraka. Dakhdah itu secara bahasa, yaitu air yang sampai ke mata kaki. Ya, air yang sampai ke mata kaki. Walaula ana lakana fi darki asfali minan nar. Kalau bukan karena aku, niscaya beliau di dalam neraka yang paling dalam. Hadis riwayat Bukhari dan ini sahih. Kemudian hadis yang lain tentang bagaimana nasib Abu Thalib. Sebutkan dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ahwanu ahli an-nar 'adzaban yawmal qiyamah Abu Thalib wa huwa munta'ilun bin 'alaini yaghli minhumā dimāghu. Artinya, penduduk neraka yang paling ringan siksanya adalah Abu Thalib. Bagaimana siksanya? Memakai sendal api yang dengannya panasnya memuncak ke kepalanya dan mendidih kepalanya. Itu siksa neraka yang paling ringan. Riwayat yang lain, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang Abu Thalib. Riwayat yang lain, perhatikan, saya ambilkan dalam kitab Al-Luqnu'ul Maknun. Di saya ini mengajar sejarah, baca tiga kitab. Yang pertama, Sahihus Sirah Nabawiyah, yang ada pada saya sekarang. Yang kedua, di gadget saya ini, Ada namanya kitab Al-Lu'lu'ul Maknun. Al-Lu'lu'ul Maknun. Kemudian nama lengkapnya Al-Lu'lu'ul Maknun, sebentar. Fi siratin Nabiyil Ma'mun. Fi siratin Nabiyil Ma'mun. Kemudian yang ketiga, buku asas kita yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ya, buku asasnya ini Fiqih Sirah Nabawiyah. Bisa dibeli. Ya, tentunya bayar. Harganya berapa, Mas? 150 kalau tidak salah. Ya. Nanti beli. Kalau ingin mengikuti, saya pakai buku itu. Kenapa buku itu yang dipilih? Bukan Ar-Rahiqul Makhtum. Ya, padahal Ar-Rahiqul Makhtum itu kan buku pemenang penulisan sejarah Nabi di negeri Arab Saudi. Tentunya jurinya para ulama. Dan penulisnya pun ulama besar. Al-Mubarak Furi, Sofir Rahman Al-Mubarak Furi. Kenapa tidak pakai itu? Karena yang kita inginkan dari pelajaran sejarah adalah fikih-fikihnya. Artinya pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil apa. Lihat nanti Abu Talib wafatnya ini, apa yang kita bisa ambil pelajaran-pelajarannya. Jadi tiga buku itu yang bisa, yang saya baca sehingga bisa disampaikan kepada Bapak sekalian. Dan semuanya ini arahan dari Ustaz Al-Fadhil, saudara saya karena Allah, Ustaz Firanda Andirja. Yang beliau ngajar sejarah sudah dua kali khatam. Saya iri itu. Sudah dua kali khatam. Ngajar sejarah, nanti di tempat lain ngajar lagi dari awal, khatam lagi. Sedangkan kita sendiri belum selesai. Ya, saya pribadi ngajar belum selesai untuk sejarah. Belum pernah selesai ngajar sejarah. Makanya ini tiga kitab dan tidak ada rahasia. Oh, Ustaz baca kitab apa ya? Ada sebagian orang kadang-kadang kitabnya enggak mau diketahui. Nah, itu nanti larinya kepada niat. Ya. Malah saya senang kalau ada yang memberikan tambahan-tambahan referensi biar tambah banyak. Dan kenapa tidak memakai Ar-Rahiqul Makhtum? Karena kitab-kitab yang saya sebutkan tadi semuanya ada pendasarannya dari hadis-hadis Rasul, kemana riwayat siapa dan semisalnya. Itu tiga kitab. Yang pertama Fiqhus Sirah, fikih sejarah Nabi. Yang kedua Al-Lu'lu'ul Maknun fi Sirati tadi. Al-Lu'lu'ul Maknun fi Sirati An-Nabiyil Ma'mun. Ya. Kemudian yang kedua yaitu Sahihus Sirah An-Nabawiyah. Sahih sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tambahan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Talib meninggal pada umur 87. Abu Talib meninggal pada umur 87. Dan Abu Talib namanya siapa? Abdu Manar. Abu Talib namanya siapa? Abdu Manar. Dilahirkan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 35 tahun. Jadi bedanya umur dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berumur 35 tahun. Dan beliau ini saudara kandung Abdullah. Siapanya Abdullah itu? Bapaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itulah ketika wafat, maka Abdullah mewasiatkan kepada Abu Talib agar yang mengurus anaknya kelak adalah Abdullah ketika mau wafat, beliau berwasiat kepada Abdul Muttalib, kepada bapaknya, bahwa yang mengurus anaknya kelak adalah saudaranya, yaitu Abu Talib. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada faedah tentang pentalkinan Rasulullah kepada Abu Talib di akhir-akhir hayat beliau. Faedah ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab beliau Fathul Bari. Yang pertama faedahnya, bolehnya menziarahi kerabat dekat yang musyrik dan menjenguknya tatkala sakit. Sebagaimana yang terjadi kepada Nabi Muhammad SAW menjenguk siapa? Abu Talib. Yang kedua faedahnya, taubat masih diterima walaupun sakitnya sudah sangat keras. Kapan tidak diterimanya? Tidak diterima kalau sudah benar-benar melihat kematian atau nafas di tenggorokan. Nah, itu tidak terima sudah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ghafir ayat 85. Falam yaku yanfa'hum imanuhum lamma ra'au ba'sana. Maka tidak bermanfaat keimanan mereka ketika melihat siksa kami. Kalau sudah terlihat siksa, wah, itu sudah tidak bisa dia beriman, tidak manfaat imannya. Taubat diterima, lihat Abu Talib sakit keras masih diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk masuk Islam. Jadi menunjukkan bahwa taubat tetap diterima walau dalam keadaan sakit keras. Dan hanya tidak diterima tatkala nafas sudah tenggorokan, kemudian matahari terbit dari barat, itu tidak terima. Innallaha la yaqbalu taubatal 'abdi, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir, kata Rasulullah. Allah akan menerima taubatnya seorang hamba selama nafasnya belum ditenggorokan. Ustaz, berarti kita masih lawas. Siapa bilang? Mungkin nafas ditenggorokan setahun kemudian, sebulan kemudian, atau sepekan, atau sehari, atau sejam, atau semenit. Kita tidak tahu. Ya. Yang ketiga faedahnya adalah, orang kafir kalau bersyahadat, maka selamat dari siksa. Meskipun apa saja yang dilakukan sebelum masuk Islam. Apa saja. Mau menghina Allah, Rasulnya. Kalau seandainya dia masuk Islam, diterima. Dan diampuni dosa-dosanya. Yang keempat, pelajaran selanjutnya adalah, bahwa hukuman di akhirat untuk orang-orang kafir berbeda-beda. Nah, dari sisi mana itu, Pak? Hukuman di akhirat untuk orang-orang kafir berbeda-beda. Dari sisi mana? Siapa yang bisa menyimpulkan? Dilihat dari siksanya, siapa? Abu Talib. Siksanya kan yang paling ringan. Nah, ini menunjukkan bahwa siksa untuk orang-orang kafir di akhirat berbeda-beda, tidak satu. Ya, tidak satu sesuai dengan dosanya tentunya. Kemudian pelajaran selanjutnya dari hadis tadi adalah bahwa orang mukmin tidak boleh memintakan ampunan untuk orang musyrik, rahmat untuk orang musyrik, enggak boleh. Tapi kalau memintakan hidayah kepada Allah, maka boleh. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendoakan ibunya Abu Hurairah agar mendapatkan hidayah. Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Adapun memintakan ampunan, maka tidak diperbolehkan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwa seseorang hanya bisa melaksanakan tugasnya dalam berdakwah. Adapun hidayah di tangan Allah. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaka la tahdi man ahbabt, walakinallahu yahdi man yasha." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapa yang kau kehendaki. Tetapi Allah yang memberikan petunjuk kepada yang dikehendakinya. Pelajaran selanjutnya yaitu hidayah dibagi menjadi dua. Hidayah dibagi menjadi dua. Pertama, hidayatu irsyad wad dilalah. Hidayah irsyad wad dilalah. Hidayah dibagi menjadi dua. Irsyad. Irsyad artinya apa? Petunjuk. Dilalah juga sama petunjuk. Yang kedua, taufik. Hidayah taufik. Saya jadi ingat di sosmed ada orang menyebutkan amalan itu, kata dia, taufiqiyah. Ini kebalik ini. Ya, amalan itu taufiqiyah. Ini yang benar. Amalan itu tauqifiyah, yaitu tidak bisa beramal kecuali harus ada dalil tauqifiyah. Ataupun amalan itu taufiqiyah, ini bukan. Ya. Yang benar adalah apa? Tauqifiyah. Baik, kembali kita ke hidayah. Hidayah ada namanya hidayah irsyad, hidayah dilalah. Yang disebutkan dalam ayat tadi, ayat berapa tadi saya sebutkan? Yaitu surat Al-Qasas ayat 56. Al-Qasas ayat 56. Ini hidayah taufik. Ya. Qasas ayat 56. Hidayah taufik. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan petunjuk kepada yang engkau cintai. Akan tetapi engkau memberikan petunjuk kepada yang engkau Allah yang memberikan petunjuk kepada yang dikehendakinya. Nah, petunjuk di sini, hidayah di sini, hidayah taufik namanya. Nanti saya akan jelaskan apa bedanya. Di sana ada namanya hidayah tu irsyad wa dilalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innaka latahdi ila siratim mustaqim." Surat Asy-Syura, surat ke-42 ayat 52. Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Surat apa? Asy-Syura. Ayat 52. Ya. Surat Asy-Syura ayat 52. Baik. Apa bedanya? Di dalam ayat ini, sesungguhnya engkau memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Pada ayat ini, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapa yang kau kehendaki. Baik. Kok bisa, Ustaz? Yang satu mengatakan, Nabi memberikan petunjuk. Yang kedua mengatakan, Nabi tidak bisa memberikan petunjuk. Inilah yang disebut dengan hidayah petunjuk irsyad dengan petunjuk taufik. Yang bisa dilakukan oleh Rasulullah cuma menunjuki jalan. Ya. Ini jalan yang lurus. Kata Rasulullah SAW ketika beliau dalam hadis riwayat Bukhari atau Muslim, dari Abdullah bin Mas'ud, beliau menggaris-garis lurus. Kemudian beliau mengatakan, "Hadza sabilullah." Ini jalan yang lurus. Ya. Maka Allah pun berfirman, "Hadzihi sabilullah." "Hadzihi qul hadzihi sabili." Bukan. Bagaimana ayatnya? Enggak, bukan. Fattabi'u wa la tatafarraqu bikum an sabili. Surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 153. Wa anna hadza sirati mustaqima. Inilah jalanku yang lurus. Fattabi'u, ikutilah. Nah, ketika kita berbicara hidayah, maka ketika kita sebutkan inilah jalanku yang lurus, kemampuan Nabi Muhammad SAW cuma memberikan petunjuk jalan yang lurus. Nih, silahkan jalani. Ini jalannya nih. Kemudian beliau menggaris garis-garis gini. Kata beliau, "Hadhihi subul." Ini jalan-jalan kecil. "Ala kulli sabilin syaitanun yadu ilaih." Di setiap jalan ada syaitan yang mengajak ke dalamnya. Ya. Nabi Muhammad SAW cuma bisa memberikan petunjuk kepada jalan ini. Kalau Anda ingin masuk kepada petunjuk ini, membutuhkan petunjuk apa? Taufik. Jadi yang ditunjuki oleh Rasulullah hanya irsyad, penyuluhan, pembimbingan, ya, yang bisa dilakukan oleh Rasulullah. Makanya ayatnya dalam surah Asy-Syura ayat 52, "Wa innaka latahdi." Sesungguhnya engkau benar-benar memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Ya, petunjuk di sini maksudnya petunjuk bimbingan, ilmu, hadis, ajaran. Adapun Anda bisa masuk ke jalan ini, maka memerlukan apa? Taufik. Nah, jadi bisa digabung sekarang. Ustaz, bagaimana menggabung surat Asy-Syura ayat 52 dengan Al-Qasas ayat 56? Memang kenapa digabung? Digabung karena ini mengatakan bisa memberi petunjuk. Memberi petunjuk. Yang ini tidak bisa memberi petunjuk. Bagaimana cara menggabungnya? Sama, jawabannya gampang. Yang pertama, Asy-Syura ayat 52 bisa memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Yang kedua, tidak bisa memberi petunjuk, yaitu petunjuk taufik. Yaitu bisa masuk ke jalan yang lurus, itu hanya Allah yang bisa memberikannya. Contoh misalkan, kita hanya bisa mendakwahi orang. "Wahai fulan, masuk Islam. Wahai fulan, tinggalkan kesyirikan. Wahai fulan, bertauhidlah." Tugas kita itu. Inilah yang disebut dengan surah Asy-Syura ayat 52. Adapun dia mau masuk, dia menerima dakwah salaf, maka ini yang miliki siapa? Allah. Surat Al-Qasas ayat 56. Nah. Baik, pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini. Saya ambilkan dari kitab Fiqh Sirah An-Nabawi. Ya. Yang pertama, agungnya kalimat la ilaha illallah. Atau sambungan dari yang tadi. Yang tadi sudah berapa faedahnya? Hah? 7. Sambungan dari yang tadi, yaitu yang ke-8, agungnya kalimat la ilaha illallah. Dan kalimat ini adalah pembeda antara yang hak dan batil. Kalimat ini adalah dakwah seluruh para nabi dan rasul. Kalimat ini adalah perealisasian penghambaan diri kepada Allah. Dan kalimat ini, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mempunyai dua rukun. Rukun yang pertama la ilaha, rukun yang kedua illallah. La ilaha peniadaan, illallah penetapan. Peniadaan itulah yang dimaksud dengan al-bara, berlepas diri dari segala macam kesyirikan. Dan yang kedua yaitu illallah, yang artinya penetapan, maksudnya menetapkan hanya Allah yang berhak disembah. Hanya Allah yang berhak disembah. Kemudian perlu diperhatikan juga, agungnya la ilaha illallah ini adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah harus tunduk patuh kepada Allah dan Rasulnya. Makanya para ikhwah, kalau kita mendakwahi orang tua, mendakwahi kerabat untuk lebih mengenal Islam, lebih mempelajari Islam, orientasinya akhirat, maka kenalkan kepada ilmu. Dan ilmu yang paling utama dikenalkan adalah ucapan la ilaha illallah. Karena dari la ilaha illallah ini semua sumbernya ada. Malas sholat, la ilaha illallah. Malas bayar zakat, la ilaha illallah. Malas menunaikan ibadah haji atau umrah padahal mampu, la ilaha illallah. Ini sumbernya pada itu sebenarnya. Ya. Yang jelas faedah yang kedelapan dari cerita wafatnya Abu Thalib adalah bahwa keutamaan la ilaha illallah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wahai paman, kuucapkan la ilaha illallah, aku akan perjuangkan nasibmu di hadapan Allah dengan ucapanmu tadi." Ini agung, padahal Abu Thalib musyrik, belum beriman. Ya, wallahu alam. Selanjutnya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir Quraisy mengetahui makna dan konsekuensi la ilaha illallah. Orang-orang kafir Quraisy mengetahui makna dan konsekuensi la ilaha illallah. Ayo, siapa yang bisa menebak dari mana ini faedahnya diambil? Jadi Abu Jahal tahu, Abu Lahab tahu makna la ilaha illallah, konsekuensi la ilaha illallah tahu. Ah, silakan. Mas. Pertanyaan saya, dari mana kita tahu orang-orang kafir Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, Uqbah bin Abi Mu'ayyid mengenal makna la ilaha illallah dan mengetahui konsekuensi la ilaha illallah? Dari mana? Silakan. Disebutkan tadi. Ada yang lain? Silakan, Mas. Susupi kesyirikan. Pada dasarnya mereka menyembah Allah disusupi kesyirikan. Pertanyaan, jawaban Mas itu seperti orang sudah megang pagar, belum masuk. Artinya dikit lagi. Nah, Mas Rabi. Enggak. Nah, Mas. Ya, itu pertanyaan saya. Kenapa mereka mengetahui bahwa itu benar? Dari mana kita tahu orang kafir Quraisy maklum makna la ilaha illallah? Tahu konsekuensi la ilaha illallah? dari cerita tadi, cerita Abu Lahab, cerita negosiasi terakhir ketika Abu Lahab mengatakan kepada Abu Thalib bahwa sudahlah, beritahukan kepada keponakanmu ini, dia berhenti menghina Tuhan kita dan biarkan kita dengan agama kita dan kita biarkan dia dengan agama dia. Kemudian kata Rasulullah, saya punya satu penawaran. Saya mau berhenti asalkan kalian menerima penawaran saya. Kan barter. Penawarannya apa tadi? Mengucapkanlah ilah ilah dan meninggalkan sesembahan. Nah, pertanyaan saya, faedah yang barusan anda tulis tadi yang ke-9, orang-orang kafir Quraisy paham makna dan konsekuensi la ilaha illallah dari mana? Dari cerita tadi. Nah, Mas Iwan. Ini dia. Orang-orang kafir Quraisy paham ketika mereka mengatakan aja'al al-alihah ilahan wahida. Inna hadza la syai'un 'ujab. Kok bisa 360 berhala itu dijadikan satu sembahan? Ini aneh luar biasa. Ini menunjukkan mereka apa? Paham la ilaha illallah. Kalau saya ngucapin la ilaha illallah, berarti saya harus meninggalkan 360 berhala dan menyembah hanya kepada Allah. Bukankah ini tanda paham? Makanya mereka takjub. Mereka terheran-heran dengan tawaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu menyebutkan la ilaha illallah dan meninggalkan seluruh sembahan. Heran mereka. Mana mungkin sembahan 360 ini kita tinggalkan, kita hancurkan, kita nyembah kepada Allah. Kemana wajah kita? Ada di depan. Kemana? Begitu mereka heran. Nah, herannya mereka ini menunjukkan mereka paham la ilaha illallah. Karena mereka heran, kenapa? Karena berarti kalau orang mengucapkan la ilaha illallah, dia harus tinggalkan sembahan selain Allah dan minta hanya kepada Allah. Nah, di sini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pelajaran ketiga keberapa? 10. Yaitu apa sih hikmahnya Abu Thalib sampai tidak bisa masuk Islam? Nah, apa? Penjagaan dari Allah maksudnya gitu ya. Ya, ada yang lain? Mas. Hidayah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu hikmah yang sangat luar biasa. Bahwa hidayah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang lain mungkin bisa ditambahkan, kenapa Abu Thalib tidak masuk Islam? Karena semua manusia diuji oleh Allah. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Lulus ujian masuk Islam. Tidak lulus di atas kekafiran dan kesyirikannya. Lihat, yang disebutkan oleh Mas Didit tadi, disebutkan oleh Imam Al-Qayyim. Beliau mengatakan, "Wa kana min hikmati ahkamil hakimin baqa'uhu 'ala dini qaumih lima fi dzalika minal masalih allati tabdu liman ta'ammalaha." Artinya, termasuk hikmah dari zat yang paling hikmah. Siapa zat paling hikmah? Allah. Yaitu tetapnya Abu Thalib di atas agamanya karena di sana terdapat maslahat. Terdapat apa? Maslahat. Ada pentingnya Abu Thalib tidak masuk Islam. Ada maslahatnya. Itu ada kepentingan untuk kaum muslimin. Bagaimana disebutkan oleh beliau tadi, ya, bahwa nanti Abu Thalib bisa menjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lawang saya sama dengan kamu. Tapi kalau seandainya Abu Thalib masuk Islam, ya, qadarullah Abu Thalib masuk Islam, maka tidak lagi kekuatan Abu Thalib seperti dulu. Paham maksud saya? Ya. Abu Thalib kalau tidak masuk Islam, maka orang-orang kafir Quraisy masih menghormati siapa? Abu Thalib. Sedangkan kalau masuk Islam, maka tidak menghormati. Ya, wallahu a'lam. Kemudian, pelajaran selanjutnya pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah yang keberapa? Ke-12. Kerugian paling rugi adalah orang tidak mau masuk Islam. Setelah mendapatkan dakwah, mendapatkan petunjuk lurus, tetap dia tidak mau masuk Islam atau tidak mau berhijrah. Ini kerugian paling rugi. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Furqan, surat ke-27 sampai 29. Yauma ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi wa yauma ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi. Orang-orang yang zalim menggigit jarinya begini. Gigit. Orang kalau gigit jari itu tanda apa, Pak? Hah? Takut. Habis itu? Hah? Menyesal, ya. Laitani lam attakhid fulanan khalila. Aduh, celakanya aku. Coba aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman dekatku. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idz ja'ani. Dia telah menyesatkan aku setelah aku teringat. Ya. Setelah datang kepadaku, wa kana syaitan lil insani khazula. Dan manusia dan syaitan terhadap manusia sangat menipu. Yaitu pelajarannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah adalah keburukan yang paling buruk adalah orang yang tidak mau masuk Islam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran selanjutnya yang keberapa? 12, yaitu buruknya teman buruk. Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, buruknya teman buruk. Makanya ada beberapa riwayat Abu Thalib berkata, "Laula an tu'ayyirani Quraisyun la aqrartu biha 'ainak." Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keponakanku, kalau seandainya orang-orang Quraisy tidak mencelaku, maka aku akan menyejukkan pandanganmu. Maksudnya aku akan masuk Islam. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran selanjutnya, al-ibrah bil khawatim. Artinya yang menjadi ukuran adalah akhirnya Allah berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 102, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian sekali-kali mati kecuali dalam keadaan kamu sudah masuk Islam ataupun dalam keadaan berislam. Selanjutnya yang ke-13, bahayanya mengikuti nenek moyang. Yang ke-14, hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Karena Abu Thalib yang diharapkan keislamannya ternyata tidak masuk Islam. Yang ke berapa? 15, yaitu pedihnya siksa neraka. Pedihnya siksa neraka. Sebagaimana Abu Thalib dibakar di neraka yang sampai kepada lutut. Ya. Akhirnya suhu badannya memuncak, kemudian berkumpul di kepala, kepalanya mendidih. Kemudian yang selanjutnya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Abu Thalib meninggal di atas kekufuran. Meninggal di atas kekufuran. Dan ini bukan perkataan ulama Wahabi. Nanti jangan-jangan mengatakan, tuh lihat tuh, yang tidak cinta apa namanya, zuriat Rasul. Mengatakan pamannya Nabi di neraka. Yang menetapkan ini adalah Imam Nawawi Asy-Syafi'i, yang bermadzhab Syafi'i. Beliau menyebutkan di dalam kitab beliau Al-Minhaj Syarah Nawawi ala Sahih Muslim, ajma'al mufassirun ala annaha nazzalat fi Abi Thalib. Surat Al-Qasas ayat 56 tadi, yaitu para ulama ahli tafsir bersepakat bahwa turunnya ayat tersebut tentang Abu Thalib. Turunnya ayat tersebut tentang Abu Thalib. Pelajaran selanjutnya pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yaitu yang keberapa? 17. Bahwa taubat tetap akan diterima walaupun sedang sakit keras. Dalam keadaan sekarat boleh juga. Taubat akan diterima walaupun dalam keadaan sekarat. Lihat ayatnya. Surat An-Nisa ayat 18. Walaisati taubah lilladzina ya'maluna sayyiat hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtul an. Yang artinya, dan bukanlah taubat orang-orang yang melakukan dosa-dosa yang banyak sampai jika datang kematian kepadanya baru dia mengatakan, oh saya bertaubat tadi. Jangan. Para ikhwan yang dirahmati Allah. Jadi hadis ini atau cerita ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa taubat seseorang, Islam seseorang akan masih diterima walaupun dia dalam keadaan sekarat. Kemudian pelajaran selanjutnya. Gak habis-habis pelajarannya, subhanallah. Yaitu, ketika Abu Thalib mengatakan, huwa ala millati Abdul Muttalib. Dia itu sebenarnya larinya kemana? Dirinya sendiri. Abu Thalib mengatakan, dia di atas ajarannya Abdul Muttalib. Dia itu kembali kemana? Ke Abu Thalib. Nah, di sini pelajarannya. Kok tetap kok memakai kata ganti orang ketiga? Padahal kan dia sendiri ngomong tentang dirinya sendiri. Fahadha min ahsanil adab wat tasarrufat wa huwa anna man haka ghaira qawla ghairihi al-qabih atabihi bidhamiril ghibah liqubhi surati lafzihi al-waqi'. Imam Nawawi mengatakan, ini adalah adab yang baik dan kelakuan yang baik. Yaitu maksudnya adalah, siapa yang menceritakan tentang perkataan orang lain yang buruk, maka dia memakai kata ganti orang ketiga. Ya. Jadi ini adalah adab yang baik tatkala berbicara. Yaitu siapa saja yang menceritakan perkataan orang lain yang buruk, maka dia memakai apa? Kata ganti orang ketiga. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran selanjutnya adalah hak para kerabat terdekat yang wajib diperhatikan. Lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendakwahi pamannya. Kemudian pelajaran selanjutnya sebelum terakhir, yaitu adab seorang muslim apabila diberikan kebaikan, maka niscaya dia wajib membalasnya atau dianjurkan membalasnya. Ya, kalau tidak bisa membalas seperti yang dia berikan, maka ucapkanlah doa. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena Abu Thalib berjasa terhadap Islam, maka beliau ingin memberikan balas jasanya. Meskipun balas jasanya enggak manfaat. Ya. Kenapa? Karena Abu Thalib orang kafir Quraisy. Baik, yang terakhir, sebab diringankannya siksa Abu Thalib adalah karena beliau menolong Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, selesai pembahasan yang ketiga dengan segala macam apa yang Bapak dan Ibu dengar tadi. Baik, jika ada pertanyaan masih ada waktu, kita membuka pertanyaan. Wallahu a'lam. Apakah dalam Islam berbeda antara saudara kandung, saudara seibu, atau saudara sebapak? Dan apakah berpengaruh dalam pembagian warisan dan semisalnya? Maka jawabannya iya, berbeda saudara kandung, saudara sebapak, saudara seibu jika dikaitkan dengan harta waris. Saudara kandung lebih kuat kedudukannya dibandingkan saudara sebapak atau seibu. Tetapi saudara kandung ini bisa tertutup dengan adanya far'ul warsah, yaitu adanya anak, cucu, tertutup itu saudara kandungnya. Saudara kandung si mayit. Juga tertutup dengan aslu al-fara, yaitu pokok dari keturunan. Maka para ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, beda antara saudara kandung, saudara seibu, dan saudara sebapa. Bagaimana untuk mendapatkan kedua macam hidayah tersebut? Apa yang harus dilakukan sebagai seorang hamba Allah? Maka petunjuk Allah datang, salah satu sebabnya adalah mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab yang kedua, yaitu petunjuk datang memakmurkan masjid. Faulaika asa an yakunu minal muhtadin. Semoga orang-orang yang memakmurkan masjid mendapatkan petunjuk. Kemudian yang ketiga, yaitu sebab petunjuk datang adalah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diberikan petunjuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma hdini wa saddidni. Allahumma hdini wa saddidni. Ya Allah, berikan petunjuk kepadaku dan dekatkanlah aku dengan kebenaran. Wallahu a'lam. Apakah sama dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada di zaman sekarang seperti jamaah? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, di sini disebutkan nama seseorang atau nama sebuah kelompok, lebih baik tidak perlu disebutkan. Sebutkan nama lagi. Sebutkan perbuatannya. Kita kupas melalui Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka perbuatannya misalkan menentukan jadwal untuk berdakwah. Menentukan jadwal untuk berdakwah. 3, 4, sepekan, 40. Ya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kalau hanya untuk menentukan jadwal berdakwah, maka harus ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah tentang jadwal tersebut. Dan asal hukumnya penjadwalannya tidak jadi masalah. Tetapi ketika dikerjakan secara terus menerus dan diyakini itu sebagai sebuah ibadah, maka penjadwalan ini berbahaya. Keluar selama 40 hari misalkan. Maka itu bisa dikatakan oleh sebagian orang, itu kan cuma cuma lebih rapi saja. Mah kita katakan tidak demikian. Kalau Anda mengatakan ada 3, 7, 40, atau ada 10, ada 25, ada 40, maka pada saat itu pembatasan yang memerlukan dalil. Kenapa di sana tidak memerlukan dalil, sedangkan di sini memerlukan dalil? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, karena dilakukan secara terus-menerus, kemudian dengan keutamaan tertentu, maka ini perlu dalil dan tidak ada dalil. Wallahu a'lam. Pada saat pemboikotan terjadi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Bani Hashim, apa saat tersebut Abu Talib tidak dihormati lagi oleh orang kafir Quraisy sehingga pemboikotan bisa terjadi begitu lama kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Tetap Abu Talib dihormati oleh orang-orang kafir Quraisy, tetapi karena ketuaan beliau, akhirnya beliau tidak sering didengar perkataannya oleh orang-orang kafir Quraisy. Wallahu a'lam. Nah, cukup kiranya. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.